del día. Ternyata kau pergi selamanya, tinggalkan diriku dan cintaku. Apa kau melihat dan mendengar tangis kehilangan dari kau redukan lagi, kau hancurkan.